Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, cik-cik, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kemudian pula hari ini khusus saya ucapkan selamat kepada keluarga besar Rumah Sakit Zainab dan Tabrani yang diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah hingga sampailah kepada 33 dan 6 tahun. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada pagi Sabtu ini adalah tentang pendidikan Islam. Tema yang umum, tapi kita mau lihat apa sisi kelebihan pendidikan Islam dibanding pendidikan yang lain. Dalam agama lain juga ada pendidikan. Negara sekuler juga punya pendidikan. Lalu apa bedanya dengan pendidikan Islam? Pertanyaan pertama, apa itu pendidikan? Apa makna pendidikan? Kita baru tahu bedanya setelah kita tahu pendidikan menurut A, pendidikan menurut B. Apakah pendidikan itu? Yang sebelah kiri pendidikan umum, sebelah kanan pendidikan agama. Pendidikan menurut istilah kamus Oxford, proses pelatihan dan pengajaran, terutama pada anak-anak dan remaja, di sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain, yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Itulah yang diterapkan di negara-negara barat, negara-negara sekuler, termasuklah di negara kita. Jadi orang dididik untuk diberitahu, dapat pengetahuan, dan tamat itu dia punya ijazah, punya pengetahuan tinggi dan terampil sesuai disiplin ilmu masing-masing. Kalau dia sekolah komputer, ya dia ahli bidang itu. Kalau dia sekolah bidang medis, ya pakar bidang medis, sesuai dengan keahlian masing-masing. Lalu pendidikan Islam, Dr. Imam Saleh dari Yordania, beliau mendefinisikan pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak untuk kebaikan kehidupan manusia, mewujudkan keseimbangan yang sempurna pada kepribadian, menggabungkan antara iman, akhlak, ilmu, dan amal. Pendidikan tidak bermakna tanpa unsur-unsur ini. Jadi kalau kita tengok antara dua kotak ini, antara timur dan barat, yang sebelah kiri dia tak peduli mau beriman, mau tidak, mau beramal, itu urusan diri kamu masing-masing. Itu tidak diatur di pendidikan. Yang penting kamu tamat dari sini, kamu terampil, titik. Jadi jangan heran kalau pendidikan sekuler orangnya hebat, cerdas, terampil, tapi hidupnya tak seimbang. Kenapa? Karena dia memang tidak ditempa, dididik untuk hidup seimbang. Yang penting produk dari sekolah kami ini orangnya terampil. Oleh sebab itu kalau kita tengok yang ada di negara kita, makanya pendidikan agama itu hanya 1 jam, karena memang pendidikan itu tidak berbasis agama. Yang penting dia terampil. Agama urus masing-masing. Jadi dapat dikatakan 1 jam sekolah itu hanya pelengkap saja, daripada tidak, daripada tak ada sama sekali jadilah. Jadi hasilnya pun orang-orang yang tak paham tentang agama. Jadi jangan heran mengapa alumninya tidak punya kepribadian, tak ada iman, akhlak, ilmu, dan amal. Kemudian hidupnya tak seimbang karena memang dia dicetak untuk terampil saja. Oleh sebab itu, setelah berlalunya model pendidikan model ini, beberapa tahun kemudian ada kegelisahan orang tua. Akhirnya dibuatlah kombinasi bagaimana supaya tamat dia terampil tapi juga beriman. Makanya kita kenal istilah sekolah plus, sekolah full day, sekolah Islam terpadu, pondok pesantren modern, menggabungkan antara sistem barat dan pendidikan Islam. Jadi buat dia masuk dari jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Satu sisi dia terampil di bidangnya, tapi juga nanti tamat dia berilmu, beramal, bertakwa dan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi itu kombinasi antara keduanya. Adakah masalah? Tak ada masalah. Lalu di mana letak masalah? Yang jadi masalah, sekolah yang bisa menerapkan itu sekolah swasta yang biayanya pun full juga. Sekolahnya full day, biayanya full day. Tak dapat dicicipi oleh seluruh umat Islam. Jadi belum dapat diharapkan. Nah, ini saya mau bandingkan. Inilah model pendidikan umum barat sekuler. Inilah model pendidikan Islam. Kapan pendidikan dimulai? Apakah dimulai setelah dia dapat menerima respon? Apakah setelah pandai bicara? Apakah setelah masuk usia sekolah 6-7 tahun? Atau ada pendapat lain? Menurut bapak dan ibu, kira-kira kapan mulai pendidikan itu dimulai? Setelah menerima respon? Setelah pandai bicara? Setelah usia sekolah? Atau setelah lain-lain dan lain sebagainya? Mulai jauh sekali mundur ke belakang. Pendidikan dimulai saat memilihkan pendidiknya. Pendidikan karakter dimulai dari guru yang berkarakter. Mustahil melahirkan orang yang berkarakter dari guru yang bodoh. Mengapa demikian? Kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya, dia tak bisa memberi. Oleh sebab itu, karakter yang dimiliki seorang guru itu diturunkan kepada murid. Maka ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bagaimana melahirkan orang berkarakter dari guru yang tak berkarakter? Siapa guru kita? Maka ada istilah madrasatul sekolah ibu. Guru pertama manusia adalah ibunya. Makanya dalam hadis Nabi, riwayat muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, harta, keturunan, kecantikan fisik, agama. Mengapa Nabi pesankan di ujung agama? Karena bukan untuk bapaknya, tapi untuk calon anak didiknya yang akan datang. Itulah maka dikatakan agama, karena berkarakter. Kalau menurutkan selera bapaknya, tentu yang tiga di atas. Dia mau yang berharta, mau yang berketurunan, mau yang berpenampilan fisik. Tapi dia menurunkan standar yang tiga karena ada yang dia harapkan. Apa yang diharapkan? Guru berkarakter akan melahirkan anak didik yang berkarakter. Nah, jadi kalau dilihat dari pesan Islam, dia diawali jauh sebelum orangnya muncul, sudah disiapkan pendidiknya duluan berdasarkan hadis muttafaq alaih. Jadi kalau pendidikan barat dimulai setelah bisa merespon, setelah bisa membaca, setelah usia sekolah, dalam Islam itu jauh lebih awal. Mundur bisa jadi 3 tahun sebelumnya. Itu dalam pendidikan Islam. Fase kehamilan. Dari ahlulhadis.com. Diadakanlah penelitian bahwa seorang perempuan ibu hamil diperdengarkan suara ayat-ayat Al-Quran. Lalu setelah anaknya lahir, dihidupkan lagi kaset yang sama, maka selera makan menyusui bayi itu meningkat dan dia merasa nyaman, tenang. Ketika kasetnya dirobah, dia gelisah dan nafsu makannya menurun. Apa maknanya? Bahwa yang dibiasakan sejak di dalam kandungan akan menjadi terbiasa setelah di luar kandungan. Yang langsung diterapkan dalam praktek nyata ujian percobaan. Artinya dalam Islam bahwa perempuan hamil disuruh memperbanyak zikir, baca Quran, salat, membiarkan diri dalam keadaan bersih suci, itu termasuk proses pendidikan di dalam. Jadi kalau ada orang mengatakan pendidikan nanti setelah dia dapat respon, setelah dia bisa memberikan respon positif, setelah dia bicara, jauh sebelum itu ketika dia masih berada di dalam, inilah pendidikan Islam. Ini satu contoh diperdengarkan ayat Quran. Ketika dia keluar, ditukar kasetnya, hilang selera makannya, hilang pula semangat hidupnya, dia dalam keadaan gelisah. Kenapa? Karena dia dibiasakan mendengar itu. Sekarang dibalik, dibiasakan dia mendengar lagu. Ketika dia lahir, diputarkan ayat Quran. Dia gelisah. Ketika gelisah, lalu orang mengatakan, oh, tak betul Quran itu penyembuh. Katanya Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran itu penyembuh. Buktinya didengarkan ayat Quran, malah selera minumnya menurun, dan dia gelisah. Bukan Qurannya salah, tapi saat di dalam itu kasetnya sudah salah putar. Settingnya dari awal sudah salah. Ya, jadi dari awalnya ini. Jadi sekarang, kalau ada orang mengejek orang Islam, kenapa orang Islam itu belum apa-apa sudah disuruh berzikir, dia masih dalam bentuk segumpal daging, segumpal darah, sudah disuruh zikir, banyak-banyak salat, mendekatkan diri kepada Allah. Dia kan belum ada terima respon apa-apa. Baru sekaranglah orang menemukan bahwa janin bisa mendengar, bisa merespon. Padahal dalam Quran sudah disebutkan, dalam surat Al-Insan, hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami jadikan manusia itu dari nutfah, sperma, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar. Mendengar dulu baru melihat. Jadi dia sudah mendengar. Yang pertama dia dengar adalah detak jantung ibunya. Kemudian dia dengar suara ibunya. Ketika yang diperdengarkan ibunya adalah ayat-ayat Al-Quran, terbiasa dia dengan itu, di dalam terbiasa, di luar terbiasa. Dia dengarkan ucapan yang baik, kalimat thayyibah, berzikir la ilaha illallah, waktu lahir itu juga yang dia dengar. Jadi setting awalnya. Tapi kalau sudah dibiasakan mendengar yang tak baik, ketika dia keluar didengarkan yang baik, malah responnya tak baik. Bukan salah pada ayatnya, tapi salah pada awalnya sudah diperdengarkan yang tak baik, sehingga rekamannya yang tak baik sudah masuk duluan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pendidikan Islam jauh lebih awal. Di Moskow, Rusia, itu ibu-ibu hamil dibawa ke museum, disuruh melihat lukisan klasik, diperdengarkan lagu-lagu simfoni, lagu Beethoven, lagu-lagu lama yang lembut. Apa gunanya? Menurut mereka, supaya dia terbiasa dengan yang lembut, nanti lahirnya juga lembut, mudah diatur. Itu kata orang Barat. Dalam Islam tak ada yang lebih lembut daripada lantunan ayat suci Al-Quran. Cuma masalahnya orang Islam ini lebih percaya pada orang Barat daripada Al-Quran. Itu yang jadi masalah. Kita punya konsepnya sudah lama, tapi ketika orang Barat yang menemukan, oh, baru dia ikut. Ketika orang kita yang menemukan atau diajarkan dalam Al-Quran, dia tak menganggap itu baik. Proses fase kedua dalam alam 9 bulan 10 hari. Dibiasakan dengan yang baik-baik. Selanjutnya, fase kelahiran. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari bapaknya. Hadis ini dalam Sunan Tirmidzi. Kata Abu Rafi', ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah azana fi udhunil Hasan. Nabi azan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan Fatimah. Bunyi azannya bisalah, azannya sama macam azan salat. Untuk apa orang anak baru lahir diazankan hayya 'alas salah, sedangkan dia belum bisa tegak, belum hafal Fatihah? Untuk apa diajak hayya 'alal falah, dia belum tahu apa-apa? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah berfungsi sebagai doa. Doanya sekarang mudah-mudahan diikut di masa akan datang. Tapi yang ingin diperdengarkan ke telinganya adalah lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Yang pernah dia ucapkan dulu. Kapan itu dia ucapkan? Waktu di alam arwah. Ketika Allah ambil sumpahnya, kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, hai kamu semua umat manusia, bukankah aku ni Tuhan kamu? Ketika itu semua menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi. Maka ketika pertama kali dia jejakkan kaki ke dunia, yang pertama kalimat diperdengarkan ke telinganya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itulah proses Islam. Tapi ini proses ketiga. Kalau proses ini benar, bukan berarti proses pendidikannya sudah benar. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Kalau satu duanya salah, settingannya belum tentu juga lurus. Oleh sebab itu, ini langkah adalah langkah kelanjutan. Selanjutnya, pendidikan dalam Islam. Ada yang disebut dengan tahnik. Apa itu tahnik? Hadis ini diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair. Asma punya suami namanya Zubair. Punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bayi pertama lahir dalam Islam. Ketika dia lahir, dilahirkan oleh Asma binti Abi Bakar, maka dia dibawa menghadap Nabi, lalu Nabi mengunyahkan kurma, memasukkan manisan kurma ke mulut bayi. Memasukkan manisan ke mulut bayi itu istilah Arabnya tahnik. Kalau ada kurma, tak ada kurma, madu. Orang dulu kalau ditanya kenapa kamu lakukan itu, satu-satunya alasan karena mengikut sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan, diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar. Orang modern meneliti mengapa mesti manisan yang diberikan ke mulutnya. Penelitian oleh Dr. Muhammad Ali Albar, anggota Lembaga Mukjizat Al-Quran Internasional. Menurut beliau, bayi rentan rawan kematian disebabkan kekurangan gula darah dan menurunnya suhu tubuh akibat perubahan suhu yang mendadak. Dari tempat yang di dalam keluar dengan suhu yang tak normal, maka rentan dia mati mendadak tiba-tiba. Lalu untuk menaikkan suhu panas tubuhnya dan menambah kadar glukosa dalam darahnya, maka diberikan Nabi cairan manisan dalam bentuk kurma yang dikunyah Nabi, dan sunat juga yang manis-manis seperti madu. Kira-kira dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahu? Bagi orang beriman tak sulit, karena dia mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini proses pendidikan. Kalau dilaksanakan, berarti mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, akikah. Ini pun bagian dari proses. Hadisnya dalam Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal. Sampai lima kitab menyebutkan tentang ini. Apa kata Nabi? Al-ghulam, seorang anak itu murtahanun bi'aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai tentu dia ditebus. Bagaimana menebusnya? Yuzbahu anhu yawmas sabi', disembelihkan pada sabi', hari ketujuh. Wa yusamma, dikasih nama. Yuhlaqu ra'suhu, dicukur rambutnya. Ada tiga yang dilakukan dalam satu hadis. Pertama, sembelihkan kambing. Kedua, kasih nama yang baik. Ketiga, dicukurkan rambutnya. Itu bagian dari proses pendidikan Islam. Mengapa disembelihkan hewan? Bersyukur kepada Allah, bersilaturahim dengan orang banyak, supaya orang kenal, oh ini keluarga si fulan. Mengapa diberikan nama yang baik? Karena dalam Islam nama adalah doa. Berarti menyebut nama yang baik, mendoakan dia untuk mendapatkan kebaikan. Mengapa dicukur rambutnya? Agar dia tumbuh dengan semangat yang baru, rambut yang baru. Karena selama 9 bulan 10 hari itu bercampur dengan najis, kotoran, darah dan lain sebagainya. Maka dia perlu mengawali hidup yang baru dengan rambut yang baru, melepaskan diri dari ikatan yang lama yang sebelumnya. Itu semua proses pendidikan dalam Islam. Selanjutnya, fase menyusui. Disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah. Wal walidatu, perempuan, para ibu, yurdi'na, menyusukan auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun. Tadi kita solat subuh 2 rakaat, tak ada ayat Quran menyebut hai orang beriman solat subuhlah kamu 2 rakaat, tak ada. Cukup penjelasan hadis Nabi. Tapi menyusui 2 tahun disebutkan dalam Quran secara teks. Apa maknanya? Menunjukkan begitu kuatnya. Tapi kata Allah, liman arada ayyutimmar radha'ah, untuk menyempurnakan siapa yang mau sempurna menyusui anak-anaknya. Kalau ditanyalah kepada ibu kita, nenek kita dulu, mengapa saya disusukan 2 tahun? Jawab mereka, karena begitulah kami diajarkan para ulama. Tapi orang sekarang tak mau. Setelah dia baca koran internet, ada istilah ASI eksklusif, barulah disebutkan orang bahwa ada zat yang tak larut, bahwa ini dapat meningkatkan ketahanan tubuh, bahwa ini dapat meningkatkan kecerdasan otak, barulah dia ikut. Adakah bedanya? Tak ada. Tapi rusak tauhidnya. Dia buat itu tidak lagi karena Allah, tapi karena ini, karena ini, karena ini. Oleh sebab itu kita tengok bagaimana Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, dia paling rasional Umar. Tapi ketika mencium Hajar Aswad, saya tak tahu apakah kamu mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Saya cium kamu karena saya mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mengapa kita lakukan itu? Tak lain tak bukan karena Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Adapun pakar medis mengatakan ini, itu hanya 0, sekian persen yang diketahui manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepada kamu hanya sedikit. Jangan gara-gara yang sedikit itu lalu kita berpedoman beramal karena itu. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak efek psikologis yang ditimbulkan, ikatan ibu dan anak, belum lagi tingkatan kecerdasan karena sama-sama manusia. Tapi ketika itu dialih fungsikan kepada sapi, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah, jadi mengapa orang dulu itu mudah diatur? Karena disusukan manusia. Zaman sekarang sulit. Siapa yang mengalami kesulitannya? Bapak dan ibu mungkin tak merasakan itu. Tapi para pendidik, guru-guru di sekolah, guru yang belum pensiun sampai sekarang, mengajar tahun 80-an, mengajar sekarang, dia bisa bedakan bagaimana anak zaman dulu sama anak zaman sekarang. Santai saja dia. Guru dosen mengajar depan, dia duduk santai, SMS. Bagaimana santainya sapi itu, begitulah santai. Makanya ada istilah di internet, nahnu ikhwah ma'al baqar. Ikhwah radha'ah ma'al baqar. Kita saudara satu susuan dengan lembu. Jadi kalau orang satu susuan, sifatnya pun tak jauh beda. Orang dulu diajak, disuruh, responnya cepat. Lembu itu tak ada. Cobalah, klaksonlah berapa kali di tepi jalan. Not responding, tak ada. Karena memang dia begitu saja. Cobalah tengok di penyembelihan hewan kurban. Dipajang 10 sapi. Waktu disembelih sapi yang pertama, yang 9 itu santai saja. Mau dia disembelih, mau ditarik kakinya, mau dipotong, dia cuek. Yang makan tetap makan, yang ngobrol tetap ngobrol. Itulah yang terjadi sekarang. Capek kita menyampaikan yang baik-baik, tak ada respon. Saya sampai pada titik lama saya termenung, mengapa dia tak merespon? Apa sebab? Setelah saya kaji lama-lama proses pendidikan Islam ini, mundur saya ke belakang. Oh, ada satu titik error. Ini sebabnya. Seorang ulama besar namanya Said Nursi dari Turki. Said Nursi itu hafal setengah Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit itu tebal. 2 Quran tebal. Ketika beliau ditanya, mengapa kamu begitu cerdas, hai Syekh Said Nursi, bisa hafal itu? Jawaban dia, ibu saya setiap menyusukan saya berwuduk dulu. Air susu ibu, berkah seorang ibu dalam keadaan suci berwuduk. Sudahlah tidak berwuduk, diberikan pula oleh sapi. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Oleh sebab itu, kalaulah sekarang mari memperbaiki bangsa ini dengan berzikir beramai-ramai. Saya tak putus asa, bukan berarti saya bilang itu tak ada manfaatnya, bukan begitu. Respon yang diterima tidak seperti diharapkan. Mengapa? Karena ada titik yang error, yang rusak. Oleh sebab itu memperbaiki itu, memperbaiki dari awal lagi, menata awal lagi. Kalau komputer salah setting dari awal, maka dia akan terus salah. Oleh sebab itu, ini yang saya jelaskan ini adalah proses yang disebutkan dalam teori pendidikan Islam. Fase kanak-kanak. Hadis riwayat Abu Dawud, muru auladakum bis salah, perintahkan dia salat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin, pukul 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur. Ada tiga pendidikan dalam satu hadis. Pertama, suruh salat 7 tahun. Kalau salatnya 7 tahun, berarti menghafal ayat-ayat salat sebelum 7 tahun. Maka ada istilah pendidikan non formal di Mesir, di negara-negara Arab, namanya kutab. Kutab itu sekolah sebelum madrasah, sekolah dasar. Jadi orang di sana tak menulis, tak membaca. Dia hanya datang duduk mendengar, menghafal ayat-ayat dan surat-surat. Awalnya surat-surat pendek, tapi ada juga yang sanggup sampai tingkat pada surat-surat panjang. Tak ada cerita tulis-menulis, tak ada cerita baca-membaca. Hanya mendengar saja. Istilahnya ditalkinkan. Ditalkinkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Dia tak tahu bentuk tulisannya, hurufnya apa, dia tak tahu. Hanya dengar saja. Baru setelah proses 7, baru dia melaksanakan salat. Sampai 10 tak juga, boleh dipukul. Pisahkan tempat tidur, tak lagi satu tempat dengan orang tua, anak laki-laki dan anak perempuan tak lagi satu tempat. Ini proses pendidikan Islam. Ini yang diajarkan. Begitu detailnya agama Islam. Saya tak apologi, apologi itu membela agama sendiri. Tapi bandingkanlah kalau Bapak Ibu mau cari dalam literatur agama lain yang detail mendidik manusia menjadi yang utuh seperti yang ditanamkan dalam pendidikan Islam. Carilah dalam agama lain. Kita tak akan temukan ini. 6. Fase remaja dan dewasa. Yang ditanamkan dalam dirinya 3 poin besar. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, keyakinan. Syariah, hukum. Salat, halal, haram, hukum mencuri, hukum berzina, hukum dan lain sebagainya. Akhlak, tata krama, sopan santun, etika, dan lain sebagainya. Tiga inilah dasar yang ditanamkan. Oleh sebab itu, dia bisa jadi dalam bentuk mata kuliah. Kalau di UIN ada 6 mata kuliah wajib yang diambil oleh semua mahasiswa, baik fakultas agama maupun yang umum. Tafsir, hadis, fikih, sejarah Islam Asia Tenggara, metodologi studi Islam, kemudian akhlak. Itu wajib diambil. Berarti 6 kali 2, 12 SKS dia mesti ambil. Yang di tempat lain hanya 2 SKS saja. Pendidikan agama Islam yang dicampur aduk semuanya di dalam. Untuk merubah itulah. Tapi perubahannya di tengah jalan. Bukan berarti tak berhasil. Tapi perubahan ini mestinya dari awal. Ini ditanamkan dalam Islam. Di sekolah-sekolah kita selalu berkaca dengan negara tetangga Malaysia. Bagaimana pendidikan tiga ini masuk dalam sekolah? Di Malaysia, apapun nama sekolahnya, ada namanya JQAF. J-Q-A-F. J itu Jawi. Bukan Jawi sapi. Jawi itu artinya belajar huruf Arab Jawi. Arab Melayu. Setelah otonomi daerah Riau, alhamdulillah Arab Melayu mulai. Jalan Sudirman pakai alif. Kantor-kantor, dinas, bersyukur kepada Allah. Tapi yang jadi masalah itu tak masuk ke sekolah. Akhirnya apa? Tulisannya banyak, orang tak bisa baca. Mestinya tulisannya ada, dimasukkan dalam muatan lokal. Kalau di Jawa orang bisa masukkan pendidikan bahasa daerah ke dalam muatan lokal, kenapa tak dimasukkan pendidikan tulis Arab Jawi? Apa manfaatnya? Kalau orang tahu Arab Jawi ini, insya Allah buta huruf Al-Quran dapat dituntaskan. Oleh sebab itu kita tengok bahwa penulisan Arab Melayu itu baru berubah setelah masuknya penjajahan Belanda yang merubah pada tahun 900-an sekian, itulah berubah menjadi huruf Latin. Dampak dari penulisan huruf Latin, banyak orang buta huruf Al-Quran. Di Malaysia masih ada koran yang tetap mempertahankan huruf Arab Melayu. Alhamdulillah di beberapa kabupaten tempat kita bahkan dibuat perda. Toko-toko pun harus tulis Arab. Kalau Bapak Ibu pergi ke Siak, tengoklah toko Cina itu pun tulis Arab. Syukur kita. Tapi masalahnya hanya batas situ, itu saja. tak masuk ke dalam pendidikan. Mestinya masuk, supaya apa? Supaya orang tahu membedakan. Dengan dia masukkan itu program Arab Melayu, dapat dua-dua. Pertama, dia kenal jati diri sebagai bangsa Melayu yang punya huruf Arab, Arab Melayu. Yang kedua, dia bisa mengenal Al-Quran dengan itu. Kalau tidak, maka akan tetap ada buta huruf Al-Quran. Itu. Kemudian J, K-nya itu Quran. Orang diajarkan Al-Quran. F-nya fardu ain. Apa itu fardu ain? Salat, zakat, puasa, haji. Tiga mata pelajaran ini wajib dalam setiap sekolah. Apakah itu ada di tempat kita? Tak ada. Bapak ibu bisa tengok, nanti tengok buku anak-anak di sekolah atau ada kerabat, tengoklah pendidikan agama hanya satu jam saja. Di SD, di SMP, di SMA. Disitulah dia belajar salat, di situ Qur'annya, di situ hadisnya, di situ bercampur aduk semuanya. Oleh sebab itu jangan heran kualitas keagamaannya kacau balau akibat dari program pendidikan yang tidak sempurna. Tapi tidak pula ada pula dikotomi. Dikotomi, diadu, dibedakan. Oh, ini pendidikan agama. Kalau kamu belajar agama masuk surga. Kalau belajar agama dapat pahala. Kalau belajar umum tak dapat pahala. Tengok firman Allah SWT. Surat Al-Imran 190. Inna fi khalqis samawati. Dalam penciptaan langit. Wal ardi. Penciptaan bumi. Waqtila fil layli wan nahar. Perputaran siang dan malam. Allah Ta'ala menyebutnya la ayatin. Ayat-ayat. Selama ini kita tahu ayat itu ayat kursi, ayat Al-Fatihah. Itu ayat tertulis. Tapi ada ayat yang tak tertulis. Tapi ayat itu dapat dibaca dengan ilmu pengetahuan. Orang berpikir tentang langit, muncul astronomi. Orang berpikir tentang bumi, muncul geologi. Berpikir tentang putaran siang dan malam, meteorologi dan geofisika. Kesemuanya itu disebut dengan ayat. Oleh sebab itu dalam sejarah Islam, ada pakar sains, ada pakar medis, ada pakar filsafat. Kapan munculnya pengkotakan ini agama, ini umum? Salah satu faktornya adalah penjajahan. Orang Barat tidak mau kita menguasai itu. Akhirnya dia kotak-kotakkan, akhirnya kita pun ikut-ikutan dengan kotak-kotak tersebut. Tujuan pendidikan dalam Islam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Fa'addabahunna. Addaba diambil dari kata adab. Mendidik mereka dalam kurung menjadi beradab. Sedangkan pendidikan Barat, sekuler, mendidik untuk menjadi terampil. Jadi jangan heran menengok orang S1, S2, S3, PhD, filosofi of doctor, tapi tak sopan. Mengapa? Karena dia memang tidak dituntut untuk beradab. Yang penting kamu cakap di bidang kamu saja. Titik. Masalah adab itu tak penting. Makanya banyak sekali profesor-profesor tak beradab. Mengapa? Karena dia memang dididik bukan untuk beradab. Pendidikan Islam tak. Pendidikan Islam itu bunyinya fa'addabahunna. Diambil dari kata adab. Bagaimana pendidikan itu membuat orang menjadi beradab. Dalam Islam tak ada gunanya S3 doktor kalau ibunya dia masukkan ke panti jompo. Tak beradab. Orang Barat biasa saja. Karena dia tidak perlu itu adab. Karena yang perlu adalah bagaimana profesionalisme kerja. Dididik menjadi orang yang terampil. Dididik menjadi orang yang punya kemampuan super, hebat, selesai. Tak ada hubung kait dengan adab. Tak ada hubung kait dengan etika, moral dan lain sebagainya. Dalam Islam tidak. Pendidikan tujuannya adalah fa'addabahunna, dididik menjadi beradab. Adakah batasan usia pendidikan dalam Islam? Dari mulai merangkak, tegak, berjalan, berlari, dari mulai kakinya 4 sampai kaki 3 sampai masuk ke liang lahat. Jadi kalau ada orang memkotak-kotakkan batas usia, lalu ketika diajak, marilah belajar, saya ini tak usia belajar lagi, kamu sajalah belajar. Itu bukan ajaran Islam. Dalam Islam tak ada. Sekarang kita tengok sahabat Nabi. Umar bin Khattab, jaraknya dengan Nabi 13 tahun. Kalau begitu dia masuk Islam umur 27. Usia 27, usia yang lanjut. Kalau zaman sekarang 27 itu udah S2. Karena S1 selesai 23, 24, 25, 2 tahun, 3 tahun selesai. 4 semester selesai master. Kemudian Abu Hurairah 30 tahun baru dia belajar Islam. Abu Bakar 38 tahun. Khadijah 55 tahun. Apa maknanya? Pendidikan dalam Islam sesuai tafsir An-Naisaburi, innahu minal mahdi ilal lahdi. Pendidikan itu dari buayan ke liang lahat. Jadi mengapa orang sekarang merasa tak layak untuk belajar? Saya tak lagi mau baca tafsir ini. Saya tak mau lagi ikut belajar. Kamu sajalah. Kita dikotak-kotakkan oleh pendidikan formal. Padahal dalam Islam pendidikan itu istilahnya mada al-hayah, sepanjang usia. Sampai kapan? Sampai kita akhir menutup mata. Begitulah pendidikan dalam Islam. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Nabi itu usianya tua sekali ketika belajar Islam. Sampai titik usia itu akhirnya, ini yang terakhir yang ketujuh, masa akhir hayat. Ketika akan menghembuskan napas terakhir pun orang Islam masih mendidik. Bukan dia mendidik, dididik menjadi objek. Apa kata Nabi? Laqinu mautakum, talqinkan orang yang sakaratul maut di antara kamu. La ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Datang saya ke rumah sakit, saya tengok bapak ibu terbujur, lalu saya bisikkan ke pangkal telinga, mengamalkan hadis riwayat Sahih Muslim, la ilaha illallah. Begitu juga sebaliknya, ketika saya yang terbaring, bapak datang menjenguk, talqinkan ke telinga saya. Mengapa? Karena Nabi menyuruh. Saat itu saya tidak mengajar, tapi saat itu saya menerima pelajaran. Jangan nanti ketika saya yang terbaring lalu bapak bilang tak usah kita talqinkan ustadnya, dia udah tahu sendiri. Oh enggak. Dalam hadis disebutkan laqinu, tetap menjadi objek penerima pelajaran. Oleh sebab itu kita sudah kaji dari awal, ditutup dengan saat akan sakratul maut, saat itu pun kita tetap menerima ilmu, diawali dengan saat memilih guru berkarakter. Begitulah pendidikan Islam. Jadi kalau ada orang batasi pendidikan hanya dari TK, PAUD ke S3, maka itu bukan pendidikan Islam. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Intinya saya menyampaikan inilah pendidikan Islam. Bahwa ada yang sesuai, alhamdulillah. Ada yang tak sesuai, kita luruskan. Karena apa? Karena pendidikan Islam ini datangnya dari Allah Ta'ala. Allah yang tahu tentang kita, lalu konsep yang kita pakai dari dia. Karena dia yang membuat program itu, dia pula yang memberikan aturannya, maka aturan dialah yang layak. Aturan yang dibuat manusia bisa jadi salah, bisa jadi keliru. Tapi aturan yang dibuat Allah Ta'ala tak mungkin keliru. Mengapa demikian? La ya'tihil batil, tak ada kebatilan, min baini yadaihi, di depan, wala min khalfih, maupun di belakang. Semua aspeknya adalah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Sebagaimana biasa kita lanjutkan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema pendidikan Islam ini ataupun masalah-masalah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.